dalu datan bisa guling ati bingung ana tengah latar dengok-dengok lunggu dewe angin nitip mangidul saya ngerantes rasane Margo nandang kasmaran marang seliramu so kapan bisa kelakon ati loro manunggal dadi sawiji muga bisa monggo para kadang tekanmu kaya ngenteni mudu lewayu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu dhewe sumapaku janjiku tetap cembir. Monggo dilanjut. Takon sama siapiku capek ini ya mengganggu seliramu wang ayu sinawang tambah ayu yang kelingan aku rapi soturu yang nganti lali janji-janjimu besok-besok